kasihmu. Kini semua harapanku yang telah sirna, tinggallah bayangan saat engkau menutup mata. Kini semua tinggal kenangan, hanya bulan dan bintang menemani malam. Tinggallah kini sebuah harapan yang tak akan mungkin datang. Ketika semuanya harus berakhir, terkubur bersama bayangan kasihmu. Sudah seberkas harapan.